Para bapak, para ibu, para mas-mas, mbak-mbak, para ikhwan, akhwat, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih ada di bab tentang al-idza, gangguan, yaitu gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sudah kita baca gangguan-gangguan dari Abu Lahab, dari Abu Jahal, ya, kemudian dari Al-Walid bin Al-Mughirah, dari Uqbah bin Abi Mu'id, Al-Aswad bin Abi Yaguth, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Kemudian Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, wa minal mustahzi'ina An-Nadru ibn al-Harithi al-Abdari min Bani Abdiddar ibn al-Qusay. Di antara orang-orang yang melakukan gangguan kepada kaum muslimin di Mekah adalah seorang yang bernama An-Nadr bin al-Harith. An-Nadr bin al-Harith al-Abdari, yang dia merupakan salah satu dari kabilah Abdiddar bin Qusay. Kabilah Abdiddar bin Qusay. Karena idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan linnasi yuhadithuhum wa yudzakiruhum ma asaba man qablahum. Dahulu di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membuat kajian, membuat majlis, artinya membuat kajian bersama dengan orang-orang, maka biasanya Rasulullah sampaikan kepada mereka dan ingatkan kepada mereka apa yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Maka dakwah di awal-awal fase, di fase-fase awal itu fokus kepada tauhid. Fokus kepada pembentukan iman, pembentukan tauhid. Mengajak orang-orang untuk mengokohkan tauhid, menyembah kepada Allah semata, dan menjauhi sembahan kepada selain Allah. Dan di antara metodenya adalah dengan mengingatkan, mengabarkan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah di zaman dahulu. Maksudnya orang-orang zaman dahulu yang menyembah selain Allah, yang melakukan kesyirikan, Allah timpakan kepada mereka musibah-musibah. Bahkan musibah-musibah yang mengerikan. Dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi musibah yang menimpa manusia secara umum. Di antara makna dari ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Semesta alam. Di antara maknanya, tafsiran dari Ibnu Zaid rahimahullah adalah setelah Nabi diutus, tidak ada lagi musibah yang menimpa alam semesta secara umum. Berbeda dengan kaum-kaum sebelum Nabi diutus, itu terjadi berkali-kali musibah yang menimpa alam semesta secara umum. Seperti musibah yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh dikatakan sebagai Abul Bashar Thaniyah, bapak manusia yang kedua. Karena setelah kaumnya Nabi Nuh didatangi oleh air bah, semuanya mati kecuali yang bersama Nabi Nuh. Menimpa seluruh alam semesta. Dan juga kaum Tsamud, kaum Sodom, dan lain-lainnya. Maka itu musibah yang mengerikan yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Nah, setelah Rasulullah diutus, tidak ada lagi musibah yang menimpa alam semesta secara umum. Kecuali nanti di hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah ceritakan, kaum terdahulu melakukan kesyirikan, akhirnya Allah timpakan azab, Allah timpakan musibah. Qala Nadr, maka ketika mengetahui hal tersebut, An-Nadr bin Al-Harith mengatakan, halummu ya ma'syara Quraisyin, fa inni ahsanu minhu hadithan, Thumma yuhadithu an muluki farisa. Nadir mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ayo ke sini. Kalian kan tahu, saya adalah orang yang paling pinter untuk cerita. Ya, An-Nadir mengaku-ngaku adalah orang yang paling tahu tentang sejarah zaman dahulu. Orang yang paling pintar cerita tentang kaum terdahulu. Tapi orang ini, yaitu Muhammad, yuhadithu an muluki Faris. Dia cerita-cerita, dia bicara tentang kerajaan-kerajaan Persia zaman dahulu. Wa kana ya'lamu ahadithahum. Dan dia seakan-akan merasa lebih tahu dari saya tentang fenomena atau peristiwa yang menimpa orang-orang terdahulu. Wa yaqulu, dan An-Nadir mengatakan, ma ahadithu Muhammadin illa asatirul awwalin. Apa yang diceritakan oleh Muhammad itu tidak lebih dari sekedar dongeng orang-orang terdahulu. Jadi di sini An-Nadir merasa tersaingi. Dia merasa hasad. Wahai orang Quraisy, kalian kan tahu saya adalah orang yang paling paham sejarah. Dan saya orang yang paling pintar cerita tentang kaum terdahulu. Dan Muhammad sok tahu, kata dia, ya, kata Nador, Muhammad sok tahu. Dia sok-sokan cerita tentang kaum terdahulu. Dan saya tahu pasti yang dia ceritakan itu bohong saja, cuman dongeng. Wa fihi nazala fi surati Luqman. Oleh karena itulah, fihi, gara-gara si An-Nadir ini, Allah turunkan surat Luqman. Ayat 6-7. Allah Ta'ala katakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi, man yashtari lahwal hadithi liudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzuwa. Di antara manusia, yaitu maksudnya An-Nadir, ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya sebagai huzwa, sebagai main-main. Menjadikan jalan Allah sebagai permainan. Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan diri mereka. Ya, makna yashtari lahwal hadith ada dua. Ya, yang pertama, yunfiqu malan lil mughniyat. Ya, yunfiqu malan lil mughniyat. Yashtari lahwal hadis, membeli lahwal hadis. Lahwal hadis itu artinya al-ghina, artinya nyanyian. Dan membeli nyanyian maksudnya adalah menginfakkan, membelanjakan harta untuk menyewa penyanyi. Atau makna yang kedua, ishtira'ul mughniyat, membeli penyanyi dari kalangan budak-budak wanita. Karena di zaman dahulu yang nyanyi, wanita yang nyanyi cuma dari kalangan budak. Karena dianggap sebagai ini kehinaan. Kalau wanita merdeka walaupun kafir, gak ada yang nyanyi. Gak ada yang jadi penyanyi, walaupun kafir. Tapi kalau dia wanita merdeka, tidak ada yang menjadi penyanyi. Yang jadi penyanyi hanya dari kalangan budak wanita. Ya, orang-orang hamba sahaya. Nah, jadi maknanya adalah menyewa atau membeli. Menyewa penyanyi atau membeli penyanyi. Dan lahwal hadith, jumhur mufassirin menafsirkan al-ghina. Walaupun sebagian ahli tafsir menafsirkan secara umum, artinya lahwun, semua kesia-siaan. Dan al-ghina di zaman salaf, yang namanya al-ghina adalah nyanyian yang pakai alat musik. Yang disebut al-ghina adalah nyanyian yang pakai alat musik. Bukan sekedar nyanyian. Oleh karena itu, kalau kita lihat tafsirnya Qatadah, tafsirnya Mujahid, dan lain-lain, mereka mengatakan, hadil ayat nazalat fil mazamir. Ayat ini turun tentang seruling. Ya, tentang seruling. Seruling itu alat musik. Sehingga jangan salah paham ya. Karena nyanyian itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah yang tidak pakai alat musik. Nyanyian tanpa alat musik hukumnya mubah. Hukum asalnya mubah. Adapun yang terlarang, termasuk yang dibahas dalam ayat ini adalah nyanyian yang pakai alat musik. Kemudian kata Allah, wa idza tutsla ayatihi ayatuna wa idza tutsla alaihi ayatuna walla mustakbira. Dan ketika dibacakan ayat-ayat kami dan ketika dibacakan kepada dia, yaitu An-Nadr tadi, dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, dia walla, dia berpaling, mustakbiran, dalam keadaan sombong. Tadi An-Nadr sombong, saya lebih tahu. Saya kan ahli sejarah. Saya kan ahli cerita, kok dia Muhammad sok tahu dari saya, lebih sok tahu dari saya. Mustakbiran. Ka'allam yasma'ah, seakan-akan dia tidak pernah dengar. Berarti menunjukkan An-Nadr tahu yang disampaikan Rasul itu betul. Kisah tentang kaum Tsamud, kisah tentang kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, kisah tentang kaum Ad, kisah tentang kaumnya Nabi Nuh, itu betul. Tapi dia framing, dia bikin hoaks di tengah masyarakat Quraisy, seolah-olah yang diceritakan oleh Rasulullah adalah bohong, cuman dongeng saja. Padahal dia tahu itu betul. Makanya kata Allah, ka'allam yasma'ah, seakan-akan dia enggak pernah dengar. Padahal dia pernah dengar. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seakan-akan di telinganya itu ada sumbatan. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berilah dia kabar berupa azab yang pedih. Surat Luqman 6-7. Maka ayat ini turun tentang An-Nadr bin Al-Harith Al-Abdari dari Bani Abdiddar. Wa kullu haulai, ini selesai sampai sini cerita tentang An-Nadr bin Al-Harith. Jadi An-Nadr bin Al-Harith gangguannya berupa menyebarkan hoax. Ya, menuduh Rasulullah itu menyebarkan cerita bohong padahal betul. Dan dia adalah orang yang sombong, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala padahal tahu itu betul. Nah, kemudian Al-Allamah Al-Khudhari mengatakan wa kullu haula'i intaqamallahu minhum. Dan semua orang di atas, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, Al-Aswad bin Abdi Muttalib, ya, Al-As bin Wa'il dan lainnya, semuanya Allah balas. Intaqamallahu minhum, semuanya Allah balas. Allah balas di dunia. Kama qala ta'ala fi tanzili fi suratil hijri. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Tanzil, di dalam surat Al-Hijr. Allah Ta'ala katakan, innaka fainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami telah cukupkan darimu, wahai Muhammad, para pengganggu tersebut. Ya, dalam tafsir As-Sa'di, innaka fainaka, maksudnya kafainaka bi anwa'il uqubah. Sungguh kami telah cukupkan mereka darimu, wahai Muhammad, dengan kami berikan berbagai jenis hukuman. Itu para mustahzi'in, para pengganggu tersebut. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yang mereka menjadikan adanya ilahan akhar, adanya sesembahan selain Allah, ma'allah, bersamaan juga dengan menyembah Allah. Jadi orang-orang di atas, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Ummu Jamil, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il dan lainnya, nyembah Allah juga. Mereka juga menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Fasawfa ya'lamun. Dan sungguh, kelak mereka akan mengetahui, maksudnya mengetahui azab yang lebih pedih lagi. Di dunia mereka diazab sebagai balasan, nanti di akhirat mereka akan diazab dengan lebih pedih lagi. Surat Al-Hijr ayat 95-96. Waqad wada'a Allahu jalla dzikruhu al-wa'da fi suratil madi li tahaqquqi min wuqu'ihi. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan ancaman dalam surat yang barusan, surat Al-Hijr ayat 95 sampai 96. Untuk tahakkuk, untuk menegaskan bahwasanya itu akan terjadi. Li'anal ayata makiyatun. Karena ayat ini, Al-Hijr 95-96 itu ayat makiyah. Artinya ketika ayat ini turun, orang-orangnya masih hidup semua. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Al-Mughirah bin Walid, kemudian Ubay bin Khalaf, ya, kemudian Al-As bin Wa'il dan lainnya, masih hidup semua. Tapi Allah sudah ancam. Mereka ini akan mendapatkan balasan. Jangan khawatir, wahai Muhammad, seperti itu. Wahalaku hadil fi'ati kana ba'dal hijrati. Dan kebinasaan orang-orang ini baru terjadi setelah Nabi hijrah. Berarti ketika ini turun, orangnya masih ada. Aminhum man kutila ka Abi Jahlin wa Nadr ibni Al-Harith wa Uqbah ibni Abi Mu'ayt. Di antara mereka ada yang terbunuh di medan perang. Seperti Abu Jahal, seperti An-Nadr bin Harith, seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Wa minhum man ibtalahu Allahu bi amradin syadidah. Dan di antara mereka ada yang Allah timpakan penyakit yang ganas. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan tentang Abu Lahab, ya, yang Abu Lahab itu matinya sangat-sangat ganas sekali, yaitu berupa penyakit kulit yang menjijikan. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy enggak ada yang mau nguburkan. Saking jijiknya. Lengket berair. Jijik, mencicikan sampai enggak ada yang menguburkan. Sampai tergeletak begitu saja. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anaknya untuk menguburkan. Fahalaka minha ka Abi Lahabin wal As ibn Wa'ilin wal Walid ibn al-Mughirah. Maka akhirnya mereka meninggal gara-gara penyakit yang ganas, penyakit yang mengerikan. Contohnya seperti Abu Lahab, seperti Al-As bin Wa'il, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi semua para mustahzi'un ini, para orang yang mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin ini, semuanya dibalasnya instan. Seperti hadis yang dibacakan oleh Mas Insan tadi, ya, pada maghrib. Tidak ada dosa yang Allah balas instan di dunia kecuali dua. Pertama, kezoliman kepada sesama manusia dan memutus silaturahmi. Nah, ini kezoliman. Kezaliman biasanya sunnatullahnya Allah balas di dunia. Selain Allah balas juga di akhirat. Allah timpakan azab di dunia, selain juga Allah timpakan azab di akhirat. Wal-iyadu billah. Dan para hadirin sekalian, rahiman wa rahimakumullah, adanya orang-orang yang mengganggu dakwah sejak zaman Nabi, sejak zaman kaum muslimin di Mekah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya setiap orang yang mendakwahkan kebenaran, apalagi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi, pasti akan diganggu. Itu pasti. Ya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sudah terjadi sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman para Nabi sebelum beliau. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 43. Allah Ta'ala katakan, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik." Wahai Muhammad, semua hinaan, semua gangguan yang dilontarkan kepadamu, itu semua sudah dikatakan, semua sudah dilontarkan kepada para rasul sebelummu. Qad qila lirrusul min qablik. Sudah dikatakan sama. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun dan Maha memberikan hukuman yang pedih. Di antara orang yang menghina para nabi ada yang diampuni kalau dia masuk Islam, kalau mereka ikut ajaran para nabi, ada yang tidak diampuni karena tidak masuk Islam. Yang diberikan iqabin alim, diberikan azab yang pedih. Ya, maka dengan mengetahui ini harusnya kita tambah istiqomah. Ya, tambah tegar, tambah kokoh. Ya, kita menjadi kokohin, ya, orang yang tegar. Ya. Karena apa yang menimpa kita di masa ini ketika kita mendakwahkan tauhid, ini telah didahului orang-orang terdahulu. Sama. Dan andaikan jenengan ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan kebenaran, kemudian dinyinyiri, diece, diejek, direndahkan, dituduh macam-macam, kok jenengan loyo, kok jenengan beleret, ya monggo silakan. Tapi akan tetap ada orang-orang yang kokoh, yang tetap mendakwahkan kebenarannya menggantikan jenengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." Akan tetap ada orang-orang yang mereka zahir, mereka tetap kokoh istiqamah dari umatku yang mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kebenaran. "La yadurruhum man khadalahum." Orang-orang yang ngece mereka, mencela mereka enggak akan bahayakan. Ya, kalau kita diece, dicaci, dimaki, dibilang macam-macam, ekstrim, fanatik, macam-macam, apakah uang kita berkurang? Ya, apakah anak kita berkurang? Apakah istri kita berkurang? Apakah ada anggota badan kita yang hilang? Enggak ada. Jadi santai mawon, enggak apa-apa. Tidak membahayakan kita. Semua cacian tidak membahayakan kita. Maka enggak perlu diurusi. Orang mau caci maki, orang mau menuduh macam-macam, kita tetap jalan, tetap lanjut mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya idza ini, adanya gangguan terhadap kaum muslimin di Mekah. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang Islamu Hamzata, masuk Islamnya Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Jadi sudah pernah kita sebutkan di pelajaran ini, ketika Nabi hidup menjadi Nabi, maka paman Nabi ada 4. Aslinya paman Nabi ada 9. Anaknya Abdul Muttalib ada 10. Tapi yang nyisa ketika Nabi menjadi Nabi tinggal 4. 2 masuk Islam, yang 2 lagi kafir. Ya, yang masuk Islam itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kafir, yang satu musuhi Islam, yang satu membantu. Yang satu itu Abu Lahab, musuhi Islam. Yang satu Abu Talib, bantu Islam. Tapi dua-duanya sama-sama kafir. Jadi unik ya, 2 Islam, 2 kafir. Wa kana ba'du idza'ihim hadza sababan li islami ammihi Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena sebagian gangguan-gangguan orang musyrikin Mekah, maka ini menjadi sebab adanya orang yang masuk Islam. Di antaranya Hamzah, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah adanya gangguan. Maka kalau kita diganggu, dicela, diece, macam-macam, diusir, dibatalkan kajiannya, enggak apa-apa. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Ya, bahkan realita membuktikan setiap kali ada kajian yang dibatalkan, diusir, ya dikatakan macam-macam, ada orang-orang yang penasaran. Sehingga akhirnya cari tahu, "Oh, Ustaz ini kenapa sih? Ini Ustaz siapa?" Akhirnya malah ikut kajian. Nah, ini juga yang menimpa Hamzah, gara-gara adanya ya caci maki, adanya celaan, adanya gangguan, malah penasarin Hamzah. Faqad adrakathu alhamiyatu indama ayyaratuhu ba'dul jawari bi idza'i Abi Jahlin li ibni akhihi. Awalnya Hamzah itu adrakathu alhamiyah, didorong oleh Hamiyah. Hamiyah itu fanatisme kesukuan. Ketika sebagian tetangganya ayyaratuhu mencela dia karena adanya gangguan dari Abu Jahal kepada anak saudaranya, kepada keponakannya. Ya, jadi kita sudah pernah ceritakan ya bahwasanya suku Quraisy itu adalah orang-orang mulia dibandingkan suku-suku di Jazirah Arab yang lain. Ya, suku Quraisy ini orang mulia. Lebih utama lagi Bani Hashim, ya, yang merupakan famnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih mulia dibanding fam yang lain di tengah suku Quraisy. Ya, maka apa kata orang? Ini kok sesama Bani Hashim kok saling saling cekcok, saling berantem. Bahkan ini antara paman dengan keponakan. Sehingga ada orang yang punya pikiran seperti itu. Ini Abu Jahal apa-apaan kok keponakan sendiri kok diganggu, diece. Nah, ini orang-orang ini enggak melihat ini Muhammad bawa ajaran apa, ya, kemudian bagaimana. Yang penting lihatnya ini kok sesama Quraisy, sesama Bani Hashim kok berantem. Ah, enggak layak lah ini. Kita kan orang-orang mulia. Ya, apa kata orang non-Arab nanti? Apa kata orang-orang di luar Quraisy? Seperti itu kira-kira. Ini hamiyah, ya, fanatisme golongan. Awalnya seperti itu. Maka Hamzah datang kepada Abu Jahal untuk mengingkari. Fatawajjaha ila dzalika syaqiyyi. Maka Hamzah pun datang kepada orang yang sengsara tersebut, yaitu Abu Jahal, ya. Wa ghadabahu wa sabbahu. Dan Hamzah memarahi Abu Jahal dan mencela Abu Jahal. Karena tadi, ya, kamu ini apa-apaan? Ini bikin malu aja. Ya, orang-orang Quraisy itu orang mulia. Dan fam kita fam yang mulia. Kok kamu malah bikin ribut? Kira-kira seperti itu. Dan ketika itu Hamzah sampai berani mengatakan, waqala, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Hei Abu Jahal, kenapa? Abu Lahab, ya. Abu Lahab, kenapa kamu mencela Muhammad sedangkan saya adalah salah satu bagian orang yang ikut sama dia? Ya, wa ana ala dini, saya ikut agamanya. Ini perkataan ini awalnya dikatakan sekedar untuk memarahi Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Sekedar untuk memarahi Abu Lahab, untuk membantah Abu Lahab, untuk menghentikan Abu Lahab. Tapi setelah itu, thumma anarallahu basiratahu binuril yaqin. Setelah itu Allah benar-benar berikan cahaya, ya, cahaya kebenaran dengan seyakin-yakinnya. Hatta sara min ahsanin nasi islaman. Sampai akhirnya beliau Hamzah menjadi orang yang paling bagus Islamnya. Wa asyaddihim ghairatan atau ghairatan alal muslimin. Dan menjadi orang yang paling besar girahnya, semangatnya untuk membela kaum muslimin. Wa qawahum syakimatan ala ada'id din. Dan yang paling kuat syakimah. Ya, syakimah itu kuwatul qalbi. Ya, syakimah itu kekuatan hati. Beliau adalah orang yang paling kuat hatinya untuk melawan musuh-musuh Islam. Hatta summiya asadullahi. Sampai akhirnya beliau dijuluki dengan istilah asadullah. Singanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan ya. Ketika Hamzah mengatakan kepada Abu Lahab, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Wahai Abu Lahab, jangan berani-berani kamu mencela Muhammad karena saya adalah pengikut Muhammad. Ucapan ini diucapkan tidak terlalu serius gitu ya. Ya, bukan benar-benar sudah ikut, tapi sekedar untuk membantah, untuk marahi si Abu Lahab. Tapi berjalannya waktu benar-benar Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Hamzah. Nah, ini kisah masuk Islamnya Hamzah. Kemudian wa kama udhiya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam udhiya ashabuhu liittiba'ihim lahu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diganggu, maka para sahabatnya juga diganggu karena mengikuti Rasulullah. Khususan man laisa lahu asyratun tahmihi wa taruddu kaida aduwihi anhu. Khususnya orang-orang yang tidak memiliki keluarga, yang tidak punya kerabat, yang bisa membelanya atau bisa membantah tipu daya musuh-musuh Islam dari dia. Ya, maka kaum muslimin di Mekah secara global dibagi menjadi dua ketika itu. Ada yang punya backingan. Backingan di sini maksudnya punya keluarga dari kalangan orang-orang kafir yang bantu. Dan ada yang tidak punya. Ada yang punya keluarga yang bantu, yang masih membela, dan ada yang tidak punya. Ya, maka nanti kita akan lihat ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ya, ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Hijrah itu dua kali. Kalau dilihat berdasarkan tempatnya, Kalau dilihat berdasarkan kejadiannya tiga kali. Ya, berdasarkan tempatnya pertama ke Habasyah, kedua ke Madinah. Berdasarkan kejadiannya tiga kali. Ke Habasyah dua kali, bolak-balik. Ya. Ke Habasyah balik. Kemudian masih ada gangguan, Habasyah lagi, hijrah lagi. Yang ketiga baru ke Madinah. Nah, orang-orang yang hijrah ke Habasyah adalah orang-orang yang ini. Yang tidak punya keluarga yang bisa bantu. Karena mereka susah, yang paling susah hidupnya. Di antaranya Uthman bin Affan. Di antaranya Uthman bin Affan itu hijrah ke Habasyah. Ada sekitar 10 orang kalau nggak salah. Ada 10 orang yang hijrah ke Habasyah. Adapun yang punya keluarga yang bantu, yang membela di Mekah, maka mereka tetap di Mekah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dan Rasulullah nggak ikut hijrah ke Habasyah. Nah, jadi ada yang punya kerabat yang bantu dan ada yang tidak punya kerabat. Wa kullu hadzal adza kana hulwan fi ayunihim madama fihi ridullahi. Dan semua gangguan tersebut bagi mereka adalah perkara yang hulwan, perkara yang manis. Ya, manis di mata mereka selama itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hadapi dengan sabar. Mereka hadapi dengan penuh dengan ketegaran. Dan mereka anggap ini manis. Ini bagian dari manisnya iman. Falam yuftanu an dinihim. Dan mereka tidak goyah sama sekali agamanya. Balthabatahumullahu hatta atamma amrahu ala aidihim. Bahkan Allah kokohkan mereka sampai Allah Ta'ala sempurnakan perkara mereka. Wasaru mulukal ardi ba'da an kanu mustad'afina fil ardi mustad'afina fiha. Dan Allah jadikan mereka sebagai penguasa-penguasa di muka bumi setelah mereka sebelumnya adalah orang-orang yang lemah. Kama qala jalla dzikruhu fi suratil qasasi, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Dan kami ingin untuk memberikan nikmat yang banyak kepada orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin-pemimpin. Dan kami jadikan mereka sebagai waritsin, orang-orang yang mewarisi kekuasaan di negeri-negeri. Surat Al-Qasas ayat kelima. Wa qad haqqaqa ma arada. Dan sungguh telah terjadi apa yang Allah inginkan tersebut. Ya, maka kaum muslimin yang diganggu, yang merasakan penderitaan yang luar biasa, Allah jadikan sebagai orang-orang terhormat setelah itu. Ya, seperti Bilal, ya. Bilal sempat menjadi gubernur, kemudian seperti Muawiyah, seperti Abu Hurairah, yang lemah-lemah. Tapi setelah Islam jaya, maka mereka menjadi orang-orang penting. Menjadi orang-orang besar. Wa minal ladzina udhu fillahi Bilal ibn Rabbahin. Di antara para sahabat yang diganggu ketika mempertahankan tauhid kepada Allah, di antaranya adalah Bilal bin Rabbah. Dan Bilal bin Rabbah orang yang berkulit hitam, ya. Dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya, dan seorang tabi'in, lupa namanya, mengatakan ada tiga orang kulit hitam yang mulia. Yaitu yang pertama Bilal bin Rabbah, kemudian yang kedua namanya Muhajji, yang ketiga namanya Luqmanul Hakim. Ya. Bilal bin Rabbah sahabat Nabi, Muhajji saya enggak tahu. Yang ketiga Luqmanul Hakim yang Allah abadikan namanya dalam surat Luqman. Jadi Luqmanul Hakim juga orang yang berkulit hitam. Kana mamlukan li Umayyah bani Khalafin al-Jumahi al-Qurashi. Dan Bilal ini adalah mamluk, adalah budak miliknya Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini saudaranya siapa? Saudaranya Ubay. Ya, yang dikisahnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth orang yang sempat masuk Islam kemudian murtad gara-gara punya teman baik ya, yang ngompori untuk keluar dari Islam, yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, ini Umayyah bin Khalaf, ini saudaranya. Saudaranya Ubay bin Khalaf, Al-Jumahi Al-Qurashi. Jadi kakak beradik, ya, sama-sama bobrok, sama-sama bejat. Fakana yaj'alu fi unuqi hablan. Umayyah bin Khalaf mengikat tali di lehernya Bilal. Wa yadfa'uhu ila sibyani yal'abuna bihi. Dan Bilal ini di apa namanya ditaruh ya di depan anak-anak supaya bisa dimain-mainkan. Wa huwa yaqul. Namun Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Ya, Allah itu esa, Allah itu esa. Artinya Allah esa dalam peribadahannya, ya. Kalau Allah itu esa dalam rububiyah, orang Quraisy semua tahu. Ya, jadi di sini ahadun ahad ini maksudnya dalam uluhiyah. Ini banyak orang yang enggak paham ini, ya. Bilal itu mengatakan ahadun ahad maksudnya dalam uluhiyah. Kalau dalam rububiyah semua orang tahu. Ya, tapi Bilal ini mengatakan ahadun ahad dalam masalah uluhiyah. Lam yashghalhu ma huwa fihi an tauhidillahi. Apa-apa yang terjadi pada dia tidak menyibukkan dia dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umayyatu yakhruju bihi fi waqti dhahirati fi ramdhai. Dan Umayyah bin Khalaf itu keluar bersama Bilal di waktu zuhur, ya, fi ramdhah. Ya, di atas ramdhah. Yang ramdhah itu adalah hiya ar-ramlu syadidu al-hararati. Ini harusnya enggak pakai alif lam, ya. Wa hiya ar-ramlu syadidul hararati, demikian maksudnya. Dia adalah batu yang sangat panas. La wudi'at 'alaihi kit'atul lahmin lanabadat. Andaikan daging itu ditaruh di atas batu-batu tersebut, maka dia akan terpanggang. Ya, saking panasnya. Jadi ramlo itu berarti di sini adalah batu-batu kecil. Ramal, ya, batu-batu kecil yang sangat panas. Andaikan kita taruh daging di atas batu tersebut, akan terpanggang. Jadi Bilal ditaruh di atas itu. Bayangkan. Thumma ya'muru bisakhrati al-azimah. Ketika Bilal ternyata masih kuat, ditaruh di atas batu panas kok masih kuat. Wah, ini luar biasa. Kemudian diperintahkan yang lain. Ya'muru bisakhratil azimah. Diperintahkan orang untuk membawa batu yang besar. Fatudu'u ala sadrihi. Kemudian ditaruh di atas dadanya. Thumma yaqulu lahu. Kemudian Umayyah mengatakan la tazalu hakadha hatta tamuta au takfura bi Muhammadin wa ta'budal lati wal uzza. Kamu akan tetap seperti ini, kata Umayyah kepada Bilal, kamu akan tetap seperti ini sampai kamu mati, atau opsi yang lain, engkau kufur kepada Muhammad dan engkau menyembah Lata dan Uzza. Ya, harusnya ta'budal lata. Ini kok kalau di tempat saya pakai kasrah, ya. Ya, al-lata itu dia harokatnya mengikuti i'rabnya, ya. Kalau dia marfu maka al-latu. Kalau dia mansub lata, kalau dia majrur lati, ya. Nah, jadi ada dua pilihan, Bilal. Kamu akan tetap seperti ini, kecuali kamu mati atau kamu masuk ke agama kaum musyrikin. Kamu keluar dari Islam. Jadi secara nggak langsung ngajak untuk murtad. Kamu akan selamat kalau kamu murtad. Maka apa jawaban Bilal? Yaqulu ahadun ahad. Maka kata Bilal, Allah itu esa dalam uluhiyahnya. Allah itu esa dalam uluhiyahnya. Kemudian, marra bihi Abu Bakrin yauman. Suatu hari Abu Bakar lewat. Berarti berhari-hari. Bilal itu dikencet pakai batu yang besar berhari-hari. Dibiarkan di luar seperti itu. Bayangkan. Nah, suatu hari Abu Bakar tahu. Abu Bakar lewat. Faqala ya Umayyah. Amatatakillaha fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, apakah kamu tidak takut kepada Allah atas perlakuanmu kepada orang ini? Ya, miskin di sini artinya orang yang kasihan. Ya. Jadi bukan miskin harta, bukan. Jadi orang Arab sering mengatakan, ya miskin, wahai orang yang kasihan. Hatta mata tu'adzibuhu, sampai engkau mengadab dia seperti ini. Qala, kata Umayyah, anta afsadtahu fa'ankidhu mimma tara. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu selamatkan saja. Ya, kamu bebaskan saja dia, seperti itu kata apa namanya Umayyah. Ya, karena Abu Bakar orang terhormat. Sehingga ketika Abu Bakar yang protes, maka Umayyah kasih pilihan. Ya kalau kamu enggak setuju, ya kamu bebaskan dong. Ya. Kalau Abu Bakar ini orang rendahan, orang yang enggak punya suara, ya maka Umayyah akan mengatakan, ya terserah saya dong. Ini budak-budak saya. Tapi karena Abu Bakar orang terhormat, maka jawabannya enggak seperti itu. Jawabannya, ya kalau kamu enggak setuju, bebaskanlah. Fashtarahu minhu wa'ataqahu. Maka dibeli. Bilal dibeli dari Umayyah oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Karena kalau sekedar dibeli belum bebas ya. Kalau sekedar dibeli maka itu milik Abu Bakar. Tapi di sini Abu Bakar membeli dan membebaskan. Anzalallahu fihi fi Umayyata fi suratil Lail. Kemudian Allah Taala turunkan ayat dalam surat Al-Lail. Fa'anzartukum naran taladha. Maka kami peringatkan, maka aku peringatkan dia. Ya, aku di sini maksudnya Allah. Aku peringatkan dia, yaitu Umayyah, naran taladha, dengan api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk ke sana kecuali orang-orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan terhindar darinya orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan Abu Bakar melakukan itu, dia tidak mengharapkan nikmat dari siapapun sebagai balasan. Abu Bakar membebaskan Bilal, enggak mengharapkan apa-apa, enggak mengharapkan balasan, enggak mengharapkan dikasih uang, pujian atau yang lain. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali untuk hanya mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridha. Ini ayat ini merupakan jaminan Abu Bakar akan masuk surga. Wala saufa yarda, dia akan ridha, maksudnya dia akan masuk surga. Surat Al-Lail 14-21. Bima yu'tihillahu fil ukhra jaza'a a'malihi. Abu Bakar akan ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada dia di akhirat sebagai balasan dari amalannya. Ini jaminan kepada Abu Bakar bahwasanya dia akan masuk surga. Wa qad nabaha Allahu jalla dzikruhu ala anna badla siddiqi malahu fi syara'i Bilal. Wa'idzqahu lam yakun illa btigha'a wajhi rabbihi. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika membelanjakan uangnya untuk membeli Bilal dan membebaskannya, maka itu semata-mata dia lakukan untuk mengharap wajah Allah semata. Wa kafa bihadza syarafan wa fadlan li Siddiq. Maka ini sudah cukup menjadi kemuliaan dan keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ya, maka enggak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu ya tukang bohong. Yang mengatakan Abu Bakar itu melakukan tipu daya strategi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang dia lakukan cuma bohongan, cuma tipu daya saja untuk mendapatkan nama, mendapatkan kekuasaan. Ini kata orang-orang Syiah. Padahal Allah sudah sucikan Abu Bakar. Ya, Allah Ta'ala katakan, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhihi rabbihil a'la." Abu Bakar itu berjuang enggak ngarep balasan. Ini Allah yang sucikan sendiri. Kecuali hanya untuk mengharap wajah Allah semata. Ya. Tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah. Dan Allah sudah tegaskan isi hatinya Abu Bakar, yaitu beliau ikhlas. Ya, maka enggak benar yang mengatakan Abu Bakar itu tukang tipu, ya, melakukan tipu daya, bohong-bohongan, sandiwara atau macam-macam. Waqad a'taqa ghayra Bilalin jama'atan minal ariqai aslamu fa'abahum mawalihim. Dan Abu Bakar juga telah membebaskan budak-budak yang lain selain Bilal yang jumlahnya banyak sekali dan beliau pun dicela oleh keluarganya. Ya, ketika Abu Bakar mengeluarkan uang banyak untuk membebaskan budak yang mereka adalah orang-orang Islam, dicela. Abu Bakar dicela oleh keluarganya. Fa'abahum mawalihim. Ya, ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa memberikan banyak ibrah, banyak renungan yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wasallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.